jauh jalan, banyak yang dilihat. Lama hidup, banyak yang dirasakan. Susah dan senang silih berganti. Itulah hidup yang penuh tantangan. Pengaruh lingkungan perlu dicermati. Jika tidak mau terlibat perbuatan maksiat, anak disayangi bisa berubah tingkah. Pupuslah harapan setiap orang tua. Jauh jalan, banyak yang dilihat. Lama hidup, banyak yang dirasakan. Susah dan senang silih berganti. Itulah hidup yang penuh tantangan. Anak semata wayang membuat onar. Hidup penuh khayalan dan bermimpi. Godaan setan selalu berbisik. Narkoba, HIV merusak diri. Anak semata wayang membuat onar. Hidup penuh khayalan dan bermimpi. Godaan setan berdisi. Rayuan narkoba, HIV merusak diri. Setiap orang tua harus waspada. Cobaan menggoda setiap hari. Jika tak teguh iman di dada, iblis dan setan tentu merajalela. Anak semata wayang membuat onar. Hidup penuh khayalan dan bermimpi. Godaan setan selalu berbisik. Rayuan narkoba, HIV merusak diri. Jauh jalan, banyak yang dilihat. Lama hidup,